السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، biiznillahi ta'ala wa bitawfiqih, kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da'wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita akan memulai dari perkataan beliau rahimahullah, wa man alladhi arsala 'ala qaumi thamuda as-sayhata. Itu linknya di grup. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. Coba kira-kira bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara sayhah? Sayhah itu suara keras menggelegar kepada kaum Thamud. Apa kira-kira yang membuat mereka mendapatkan sayhah, yaitu suara yang sangat keras karena dosa? Hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim, sampai suara keras tersebut memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka. Jadi saking kerasnya suara, maka jantung mereka tuh terpotong-potong. Wa matu an akhirihim, dan kemudian akhirnya mereka semua binasa dari awal sampai akhirnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Wa man alladhi rafa'a qurar lutiyati hatta sami'atil malaikatu nabiha kila bihim." Dan apa yang membuat desa atau negeri kaum Lut, ya negeri kaum Lut, ya rahmatullah. Apa yang membuat negeri kaum Lut itu diangkat tanahnya sampai para malaikat itu mendengar gonggongan anjing-anjing mereka? Sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Ini juga terjadi di daerah kisaran Dieng. Semisal itu yang kami waktu itu, Anda dengan tim dan juga ikhwah yang juga sebagian biasa kajian di sini, bukan mengunjungi tempat yang kena azab, bukan, tetapi kita ke Dieng dan melewati saja dari arah yang mungkin sekian puluh meter, melewati tempat yang di puluhan tahun lalu pernah kena azab, yang azabnya serupa dengan ini, serupa dengan azab terhadap kaum Lut. Ya, karena kesyirikan yang terjadi pada mereka, dan tanah tersebut, desa tersebut, desa yang makmur ketika itu, orang-orang yang cukup kaya di zamannya, namun kemaksiatan serta kesyirikan itu terjadi pada mereka. Sebagian menghikayatkan banyak terjadi perjudian dan semisalnya di tempat tersebut, hanya di desa itu aja yang berbeda keburukannya. Maka suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengangkat desa tersebut, dan itu di bebukitan. Mengangkat desa tersebut dan membalikannya. Ya, wajah seperti ini, thumma qalabaha alaihim. Kemudian desa tersebut dibalik ya bersama penduduknya. Faja'ala 'aliha safilaha. Kemudian Allah jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Fa ahlakahum jami'a. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan seluruhnya. Thumma atba'ahum hijaratan minas sama'i amtarahum 'alaihim. Dan belum lagi ditambah dengan apa? Dengan lemparan bebatuan dari langit yang menghujani kaum Lut. Ya, jadi ya begitu. Diangkat, dibalikin, dan dilempari oleh batu-batu dari langit. Dihujani dengan batu-batu dari langit, dilempari. فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعُقُوبَاتِ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ عَلَى أُمَّةٍ غَيْرِهِمْ. Maka di sini sejumlah hukuman, bukan hanya satu hukuman, sejumlah hukuman dalam satu momentum dijatuhkan secara serentak kepada mereka, yang mana hukuman semisal itu belum pernah dijatuhkan kepada kaum lainnya, belum pernah. Ya, tapi di Indonesia pernah terjadi yang serupa dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa li ikhwanihim amsaluhum amsaluha. Orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapatkan ganjaran yang seperti itu, ya, karena liwat homoseksual. Wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id. Sungguh tidaklah hal ini jauh-jauh dari orang-orang yang zalim. Ini karena dosa. Dosa yang sangat besar. Kemudian qala rahimahullah wa man alladhi arsala ala qaumi syu'aibin sahabal azabi kadzulal. Lalu apa kira-kira yang menyebabkan terkirimnya awan azab, laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Nabi Syu'aib? Dari kaum Nabi Syu'aib, ya, dikirim awan, tapi awan itu rihun fiha azabun alim. Awan tersebut ternyata itu adalah azab, bukan merupakan hujan yang merahmati mereka, hujan yang menjadi rahmat buat mereka, bukan, tapi azab. Falamma sara fawqa ru'usihim amtara 'alaihim naran talazza. Hingga saat sampai di atas kepala mereka, turunlah hujan api yang menyala-nyala. Jadi tadinya mereka mengira bahwasanya hadza 'aridum mumtiruna. Ini sepertinya adalah awan yang akan memberikan kami hujan dan membuat kami senang, subur dan semisalnya. Tapi ternyata pas ketika angin itu mendekat, makin dekat dan berada di atas kepala mereka, turunlah hujan api yang menyala-nyala atas mereka. Na'udzubillah min dzalik. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah dosa. Penyebabnya adalah dosa dan melanggar atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu menimpa kaum Syu'aib. Qal wa man alladhi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr thumma naqala arwahahum ila jahannam. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam di lautan? Kemudian terpindahkanlah arwah-arwah mereka ke neraka Jahannam. Kira-kira apa? Karena dosa. Fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq. Maka jasad-jasad mereka tenggelam. Jasad-jasad mereka tenggelam dan roh-roh mereka terbakar. Ya, di sini fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq. Jasadnya memang tenggelam di bumi, di laut, tetapi rohnya terbakar karena dosa itu menimpa Fir'aun dan semisalnya, dan antek-anteknya. Wa man ladzi khasafa bi Qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi. Dan apa yang menyebabkan terbenamnya Qarun beserta apa, dar, tempat tinggal, mal, harta, ahl, keluarga. Tiga hal ini, yaitu tempat tinggal, harta dan keluarga, terbenam bersama pemiliknya yaitu Qarun. Penyebabnya apa? Dosa, kesombongan, kekufuran pada Allah. Wa man alladhi ahlakal quruna min ba'di nuhin bi anwa'il 'uqubati wa dammaraha tadmira. Lalu apa yang kira-kira membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh alaihissalam dengan berbagai macam hukuman hingga menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya? Wa man alladhi ahlaka qauma sahibi Yasin bisayhati hatta khamidu atau khumidu an akhirihim. Lalu apa yang membuat seluruh kaum Yasin? Sebagian ulama mengatakan ada nabi namanya Nabi Yasin. Sebagian surat Yasin disebutkan, ya. Apa kira-kira yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya binasa oleh sayhah, oleh suara yang menggelegar? Ya. Wa man alladhi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid. Lalu apa yang menyebabkan diutusnya suatu kaum yang berkekuatan besar kepada Bani Israil? Fajasu khilalat diyar, ini di surat Al-Isra. Kaum itu kemudian merajalela di kampung-kampung Bani Israel. Wa qatalur rijal, mereka membunuh para laki-laki. Wa sabudzurriyata wan nisa, memperbudak anak-anak dan para wanita. wa ahraqud diyara wa nahabul amwal, mereka membakar rumah-rumah dan merampas harta-harta. Thumma ba'athahum 'alaihim maratan thaniyatan fa ahlaku ma qadaru 'alaihi wa tabbaru ma 'alau tatbira. Kemudian mereka diutus sekali lagi melakukan hal itu kepada Bani Israel, di kampung-kampung Bani Israel, untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa saja mereka kuasai sehancur-hancurnya. Kira-kira apa yang membuat Bani Israel sedemikian menderita gitu. Allah Ta'ala utus kaum yang zalim berkekuatan besar kepada Bani Israel untuk menzalimi Bani Israel. Ya, terjadi keburukan atau terjadi petaka dan musibah di kampungnya Bani Israel. Apa sebabnya? Jelas sebabnya adalah dosa. Seperti di surat Al-Isra. Ya, sebabnya adalah dosa. Jadi kalau misalnya Indonesia ini sedang Allah uji betul-betul. Jika bukan kita sebut azab, tapi ini ujianlah sebagai husnuzan kepada Allah dan optimis. Ya. Maka terjadi ada kehendak atau indikasi terjadi invasi yang sifatnya global, tapi di sektor ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Dari negara mana kira-kira? Amerika udah nggak laku lagi, ya nggak? Cina, ya? Tanah-tanah mulai banyak dibeli, kan? Ini nggak bisa kita dustakan kenyataan ini. Memang cukup mengkhawatirkan gitu. Ini sebenarnya merupakan invasi merupakan bentuk penjajahan modern yang perlahan atau diawali dari hal-hal yang menjanjikan, melenakan, dan membuat orang-orang itu tidak bisa lepas darinya, lepas dari cengkraman tersebut. Siapa sekarang yang bisa lepas dari Indomaret dan Alfamaret selain Sumatera Barat? Ya. Siapa yang membeli tanah-tanah kosong, sawah-sawah? Ketika ada pemuda-pemuda tidak ada lagi yang mau membajak sawah. Enggak ada, bukan hanya membajak sawah. Turun ke sawah aja tidak ada yang mau sama sekali. Di desa-desa. Mereka lebih memilih apa? Lebih memilih membeli motor bodong untuk gayaan, jalan-jalan dapat AWW. Biasa ngabuburit pas Ramadan. Itu lebih mereka sukai daripada mereka menjaga warisan nenek moyang mereka berupa tanah-tanah, kebun-kebun dan semisalnya untuk dieksploitasi, untuk dimanfaatkan hasil buminya. Ya. Jadi kadang-kadang orang-orang pemilik-pemilik tanah itu atau pemilik ladang, mereka lebih suka menyewa tetangga desa yang sudah tua juga. Hilang generasi, nanti siapa yang akan membelinya? Orang-orang seperti itu. Kemudian mereka ketika sudah membeli tanah, membuatlah pabrik dan perusahaan di desa-desa. Ya, kemudian apa yang terjadi? Mereka merasa punya hak kemudian dengan itu semua, mau melakukan apapun. Akhirnya imigran-imigran asing yang mungkin legal atau ilegal masuk ke situ. Ketika itu sudah menjadi pabrik yang established, kemudian besar dananya dan bisa membeli ini itu, maka kira-kira mereka juga akan membangun perumahan-perumahan di sekitarnya untuk memfasilitasi pekerja-pekerja pabrik yang merupakan TKA, orang-orang asing. Ini bukan dongeng, ya enggak? Ya. Jadi mungkin uli baksin syadid di sini, kaum yang punya kekuatan buruk yang besar. Ini enggak mesti berupa kekuatan fisik yang ketemu kita kemudian kita dipukul, enggak mesti begitu. Bisa lembut dengan apa? Dari sektor ekonomi. Iya, basnya keburukan kekuatannya dari segi ekonomi. Bisa seperti itu. Ya. Maka ini sesuatu yang semoga Allah Ta'ala memberi hidayah pada pemerintah Indonesia untuk bisa menetralisirlah Kita enggak mengatakan bahwa saya tidak boleh orang asing ke Indonesia untuk mencari nafkah, bukan begitu. Tetapi jangan sampai terjadi orang-orang yang memiliki uli ba'sin syadid dari segi iqtisad, ekonomi, kemudian merajalela dan membuat keburukan di tanah air dan menzalimi banyak dari orang-orang aslinya. Bagaimana dengan kisah Wadas? Ya. Dan seterusnya, enggak kita lanjutkan karena ini kaitannya dengan otoritas. Kemudian juga bagaimana Rusia dan Ukraina? Antum pro mana? Muslim itu enggak boleh pro mana-mana kecuali Islam. Enggak ada Rusia, enggak ada Ukraina kita antum mau pro, antum pilih apa lebih berpihak kepada Rusia atau Ukraina? Tidak. Kita berpihak kepada kaum muslimin dan kita memohon kepada Allah keselamatan atas kaum muslim baik di Rusia atau di Ukraina atau dimanapun. Ya. Kalau misalnya orang-orang kafirin mereka saling hancur menghancurkan, maka alhamdulillah populasinya berkurang. Tapi tidak berkurang sebenarnya karena banyak orang-orang muslim bertasyabbuh dengan mereka. Karena keduanya sama-sama zalim. Betul enggak? Baik dari segi kekufuran mereka masing-masing maupun dari segi kepolitikan mereka itu sama-sama khalas zalim. Tidak ada yang hakim, adil, enggak ada. Jadi ikhwat, namanya invasi invention atau raiding atau penjajahan, kezaliman yang dilakukan kaum ya terhadap kaum lainnya, di antara sebabnya dosa. Jadi kalau misalnya orang-orang Indonesia kemudian kena mental ya, karena dizalimi oleh orang-orang yang zalim, kaum yang zalim menjajah negeri ini dengan ekonominya, maka itu disebabkan apa? Dosa, disebabkan dosa. Ya, dosa dan kelalaian, ghaflah dan zulum. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Wa man alladhi sallata alaihim anwa'a al-'uqubat marratan bil qatl was-sabi wa kharab al-bilad." Lalu kira-kira apa yang membuat Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman? Di Al-Qur'an itu berkali-kali disebutkan. Marratan bil qatl, terkadang hukuman untuk Bani Israel terkadang dengan pembunuhan terhadap sebagian dari individu mereka. Wasabi, kadang-kadang dengan perbudakan. Wa kharabil bilad, kadang-kadang dengan hancurnya negeri. Jadi sebenarnya Bani Israel ini punya sejarah yang sangat panjang. Mereka adalah orang yang paling berpengalaman dengan azab Allah. Jadi kalau antum mau tahu siapa yang paling senior kena azab, orang Yahudi itu. Iya. Ya. Tapi mereka sampai sekarang tidak apa? Masih aja seperti itu gitu. Kecuali yang muslim, kecuali yang masuk Islam. Perbudakan, kharabil bilad, hancurnya negeri mereka. Wa marratan bi jawril muluk, kadang-kadang dengan hadirnya para raja yang zalim dan menzalimi mereka seperti Firaun dan lainnya. Itu semua sebabnya dosa. Jadi hadirnya penguasa yang zalim itu sebabnya dosa masyarakat. Dosa masyarakat yang majmu'. Maka yang harus kita sekarang benahi ya, untuk membenahi sistem pemerintahan dan pemerintahan negeri adalah dengan membenahi masyarakatnya terlebih dahulu. Iya. Dengan membenahi masyarakatnya terlebih dahulu. Kalau antum tidak bisa memberi hidayah kepada masyarakat, apalagi kepada para pemimpin. Yang mana para pemimpin itu memiliki unsur arogansi dan ulu, ketinggian. Maka tidak bisa yang di bawah kemudian menyuruh dan menyeru yang tinggi begitu saja, apalagi di depan publiknya bisa. Enggak diterima itu. Ya, baik dari logika maupun dari pengalaman. Maka masyarakat ini yang harus diperbaiki kemudian. Yang suatu saat akan lahir terbit dari perut-perut masyarakat ini pemimpin-pemimpin yang adil insyaallah. itu tadi di antaranya apa? Di antaranya hadirnya para raja yang zalim. Kemudian juga di antaranya wa marratan bimaskhihim qiradatan wa khanazir. Dan pernah pula terjadi pada Bani Israel, Allah Ta'ala ubah sebagian dari mereka menjadi apa? Qiradah. Petek, monyet. Dan khanazir, babi. Ini kalau nggak salah dibahas di salah satu daerah Kalimantan, babi pun disebutnya khinzir. Nggak tahu Kalimantan, mungkin Kalimantan Selatan atau mana, khinzir disebutnya. Pakai bahasa Arab mereka. Wa akhiru dzalika aqsama ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, dan pada akhirnya Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di surat Al-A'raf 167, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Bahwa sungguh Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat itu Yahudi mendapatkan laknat. Ya. Baik. Presiden Ukraina konon keturunan Yahudi katanya, coba dicek lagi atau benar atau tidak. Kalaupun iya, maka itulah diantaranya efek Judaism, efek orang Yahudi itu. Ya, kalau yang benar itu ya. Ya. Kemudian qala al-Imam Ahmad. Qala al-Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمر حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي. Ketika Qubrus itu Siprus. Ketika Siprus ditaklukkan, ketika terjadi Fathu Qubrus, yaitu penaklukan terhadap negeri Siprus, furriqa baina ahliha, penduduknya tercerai-berai. Namanya penaklukan daerah, ya, sebagiannya ada yang meninggal mungkin, sebagiannya ada yang melarikan diri, tercerai-berai. Fabaka ba'duhum ila ba'd. Lalu orang-orang Siprus itu bertangisan satu sama lain. Maka raaitu Abu Darda'i jalisan wahdahu yabki. Maka saya melihat Abu Darda duduk sendirian menangis. Ya Abu Darda, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang ikut dalam penaklukan ini. Faqultu ya Abu Darda, ma yubkika fi yawmin a'azza Allahu fihi al-Islam wa ahlah. Wahai Abu Darda, apa yang membuatmu menangis padahal ini di hari ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan para pemeluknya. Kok bisa nangis di hari-hari seperti ini wahai Abu Darda? Maka berkata Abu Darda, lihat ini sahabat Nabi dengan kelembutan kalbunya dan tajamnya perasaan dia kepada Allah. Waihak ya Jubair. Celaka engkau wahai Jubair. Ingat waihak di sini kalau diterjemahkan itu celaka kamu. Tapi tidak mesti maksudnya adalah mendoakan celaka. Enggak mesti mendoakan celaka. Ya. Kadang-kadang kalimat-kalimat seperti itu seolah-olah seperti apa? Menghinakan atau mendoakan keburukan, padahal enggak kalau maksud gitu. Kayak misalnya kita dasar, kan itu. Dasar, arti apa dasar? Coba. Kalau antum maknanya gak ada, ngapain coba dasar? Hah? Gimana? Dasar anak bandel. Itu gak mesti menjadi doa. Gak mesti menjadi doa. Itu hanya lafal umpatan. Ya urfi, secara urf kita. Ya, thaqilat ka ummuk misalnya. Kamu kehilangan emakmu nanti. Itu bukan berarti, semoga kamu kehilangan emakmu, mati emakmu, gak gitu. Tapi itu uslub, ya, uslub yang kadang-kadang ta'ajub, kadang-kadang uslub zajar untuk menghardik, tapi tidak dengan maksud mendoa, maka tidak masalah, ya. Kayak misalnya kalau di Sunda misalnya, kehet, ya, misalnya, hah? Antum orang Sunda? Kehet artinya naon? Nggak tahu. Nah yang ngomong, yang sahibul lughah aja nggak tahu. Kehet, ya. Ya kan? Coba. Barokokos ya. Barokokos itu apa ya, Pak? apa artinya? Wallahu alam kan? Allah lebih tahu maksud itu hanya untuk kalimat umpatan doang kan? Itu tuh si barokokoku. Si barokokok artinya apa? Enggak ada. Iya, itu bahasnya kabayan itu. Iya, hal-hal seperti ini ya hanya kalimat zajar, ya tidak bermaksud mendoakan. Wai hak ya Jubair. Jadi dari pertanyaan, ya berdarda, kenapa kok malah di hari seperti ini harusnya bergembira dong, malah kok engkau nangis? Wahai Jubair, ma ahwanal khalqa 'ala Allahi idza adu'u amrah. Wahai Jubair, betapa hinanya manusia di hadapan Allah ketika manusia ini mereka mengabaikan perintah Allah. Baina hiya ummatun qahiratun zahirah. Sementara mereka adalah umat yang kuat, tangguh, ya, qahirah, zahirah. Udah umat, kumpulan orang banyak, kemudian qahirah, tangguh ya, qahir itu qahir. Tangguh, kuat, powerful gitu. Zahirah. Zahirah itu nampak muncul dengan keperkasaannya. Lahumul mulk. Mereka ini memiliki kerajaan, Siprus. Taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Mereka itu telah meninggalkan perintah Allah. Maka mereka menjadi kondisinya seperti sekarang yang engkau lihat, wahai Abu Darda. Tercerai-berai mereka karena meninggalkan perintah Allah. Maka boleh kita katakan Ukraina. Ini kalau ini kita enggak ngomong tentang berita detail politik. Tapi kita kembalikan ke masalah sebab akibat yang berkaitan dengan agama, dengan syariat Allah. Kenapa Ukraina sekarang seperti itu? Tidaklah tidak melainkan apa? Karena meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Yakin itu sebab yang paling roisi dari semua sebab. Kemudian baru nomor sekian sebab politik. Ya. Apakah Vladimir Putin itu akan selamanya dia bisa seperti itu? Tidak. Apakah Rusia akan menjadi negeri yang betul-betul berdaya seperti itu? Enggak mesti. Mungkin saja suatu saat malah kebalik. Iya. Boleh jadi Sunda Empire akan menginvasi Rusia. Kita enggak tahu. Ya orang Sunda ya. Ana juga lihat ada darah Sunda 25%. Alhamdulillah. Atau 100%? Masya Allah. Sunda mana itu? Sukabumi. Masya Allah. Love Earth. Earth Love. Sukabumi. Masya Allah. Ya. Ujung genteng itu? Tapi itu masuk ujung genteng. Jatuh, bentar lagi jatuh itu. Jatuh, bentar lagi sakit jatuhnya. Jadi karena meninggalkan perintah Allah, akhirnya mereka mendapatkan apa yang kita apa yang dilihat oleh Abu Darda dari kekacauan masyarakat dan hilang anggota keluarga satu sama lain. Saling menangis satu sama lain. Bagaimana dengan Filastin? Kita gak bisa menyalah-nyalahi, tetapi kita cuma doakan yang terbaik buat mereka. Dan hendaknya baik orang Palestina atau kita semua ya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gak bisa mengomentari keburukan terhadap orang-orang yang sedang diuji dari kaum muslimin. Kemudian kata dikatakan di sini qala Ali bin Ja'ad dengan sanadnya dari Aba al-Bakhtari yaqul akhbarani man sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadaku orang yang atau para atau seorang sahabat yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya di sini majhul sahabatnya lan yahlikan nasu hatta yu'dharu min anfusihim. Tidak akan orang-orang itu binasa hingga mereka yu'dharu min anfusihim, artinya adalah banyak berbuat dosa. Yu'dharu min anfusihim artinya banyak berbuat dosa. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhaharatil ma'asi fi ummati 'ammahumullahu bi'adzabin min 'indih." Jika muncul terang-terangan maksiat di umatku, maka Allah Ta'ala akan mengglobalkan azab darinya. Jadi azabnya itu sifatnya global, bukan parsial orang-orang tertentu saja atau orang-orang yang bermaksiat saja. Bahkan boleh jadi orang yang dia makan maksiat walaupun dia tidak melakukannya, itu juga akan mendapatkan efeknya atau azabnya. Kemudian faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun, bukankah di antara mereka ada orang-orang yang saleh ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, bala. Iya. Jadi di antara umat ini, di umat ini, kalau misalnya maksiat itu sudah nampak muncul, dan maksiat ini sifatnya jenis ya, apapun maksiatnya, yang terang-terangan, maka azabnya itu akan bersifat apa? Bersifat global, kena semualah. Maka ditanya kemudian, bukankah di antara umat ini ada yang saleh? Maka iya, kata Rasulullah, ada. Maka kata Nabi, maka dikatakan di sini oleh Ummu Salamah, fa kaifa yusna'u bi ulaik, lalu bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, yusibuhum ma asaban nas thumma yasiruna ila maghfirati min Allah wa ridwan, mereka akan kena juga dengan musibah, musibah manusia, karena musibah yang global. Kemudian mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga keridhaan dari Allah. Di antara musibah sekarang apa? Riba. Ya enggak? Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya seseorang di akhir zaman nanti, akan datang nanti di suatu zaman, seseorang berusaha menghindari riba tapi tetap terkena percikannya. Siapa di antara kita di sini yang tidak pernah terkena percikan riba? Siapa di antara kita yang tidak punya rekening bank konvensional yang, atau rekening bank manapun, mau syariah mau konvensional, yang tidak murni 100% clear atau bersih, clean? Enggak, kita mau enggak mau harus punya nomor rekening tersebut. Kecuali mungkin sekarang ada solusi mungkin BSI, tapi Allah alam. Ya, Bank Syariah Indonesia, tapi Allah alam. Iya. Siapa di antara kita yang enggak pernah mesen GoFood? Nah, GoFood. Belum pernah. Alhamdulillah. Udah berapa anak antum? Makanya, ntar kalau udah punya istri antum mesen GoFood itu. Apalagi istri antum suka buka-buka ini aplikasi. Ya. Banyak hal yang kita berusaha untuk clean tapi tetap aja. Siapa di antara kita yang kemudian terpaksa kembalian dengan Kopiko? Ah. Kiss. Sampai hafal itu. Kalau dulu kan Sugus, Mentos, enggak ada itu sekarang. Sekarang Kiss dan apalah permen-permen yang enggak tahu dari mana jentrungannya itu. Boleh enggak kita menukar itu? Maksudnya kembalian dengan itu. Asalnya enggak boleh. Pedagang itu enggak boleh kayak gitu. Ya. Nih kembaliannya Kopiko ya. Mau enggak mau yang beli ini ya gimana? Enggak ada kembalian. Ya. Kembalian cuma berapa sekarang? Apa misalnya kembalian cuma 200. Type di nomor atau Alfamart. Dua donasi Pak ya, 200 peraknya. Emang benar buat donasi? Antum tahu dari mana benar? Siapa memastikan donasi itu? Hah? Kita laki-laki bodoh amat dengan itu kan? Ya, kita bilang iya, enggak mau banyak urusan dah. Iya. Makanya mungkin para pegawainya itu mereka senang kalau laki-laki yang beli itu. Karena 200 peraknya buat donasi Pak ya. Enggak ditanya sama ikhwan atau donasi apa ya. Coba saya lihat brosurnya ada enggak. Ah, repot. Ya, kalau umahat mungkin nanya tuh donasi. Karena mereka pecicilan ya. Untuk hal yang kecil kayak gitu. Nah, kalau kita ya kasih ya. Tapi itu enggak boleh sebenarnya kita seperti itu. Ya. Karena unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. takutnya dia berbuat zalim dengan itu, maka perlunya kita tanya. Tapi coba kalau kita tanya, lebar urusan. Belum antrian belakang udah pada batuk-batuk kan? Nah, gimana? Masya Allah, hari-hari seperti ini yang semoga Allah Ta'ala maafkan kita. Kita berusaha berlari darinya, tapi hal-hal yang haram terus mengejarnya dan kita khawatir diri kita tidak punya uzur akan hal tersebut. Baik, insya Allah setelah ini kita akan membahas fikih ekonomi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.